بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، kita masuki tafsir surah Al-Maidah dari ayat ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله تعالى بالفرمان Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum an dinih, siapapun di antara kalian yang kemudian murtad dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah pasti datangkan, Allah pasti ciptakan kaum yang mencintai, yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka lemah di hadapan orang beriman. a'izzatin 'alal kafirin, kuat di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap cemoohan siapapun yang mencemoohnya. Dzalika fadlullah. Itu merupakan karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas dan Maha tahu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wali kalian, wahai orang beriman, para penolong kalian dan sahabat dekat serta sahabat setia kalian sesungguhnya, penolong kalian hanyalah Allah. Pendukung kalian adalah Allah dan Rasulnya, juga orang-orang yang beriman dan menunjukkan keimanannya dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka sama-sama ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya serta mendukung sesama orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya mereka adalah golongan Allah, pasukan Allah, dan pasukan Allah pasti menang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang yang mempermainkan agama kalian, memperolok-olok agama kalian, baik ahlul kitab maupun orang-orang kafir, sebagai penolong pendukung kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepada Allah jika benar-benar kalian beriman. Wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila kalian kumandangkan azan untuk melaksanakan salat, orang-orang itu ittakhadhuha huzwa wa la'iba, menjadikan azan dan seruan salat sebagai bahan ejekan dan main-main. Dzalika, hal seperti itu disebabkan oleh bi annahum qaumul la ya'qilun, karena mereka sesungguhnya tidak berakal sehat. Saudaraku kaum muslimin, mari kita perhatikan apa kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ini. Yukhbiru ta'ala annahu al-ghaniyyu 'anil 'alamin wa annahu man yartadda 'an dinihi falan yadurra Allah shay'an wa innama yadurru nafsahu وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. الله سبحانه وتعالى yang maha kaya dan tidak butuh siapapun menyatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang kemudian murtad, artinya kalian mau tetap mukmin ataupun kalian nus-nus setengah-setengah ataupun malah menjadi kafir, gak ngaruh bagi Allah, gak ngepek, kata anak remaja sekarang. Tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Karena Allah mampu untuk menggantikan kalian dengan manusia yang lebih baik. Dengan bahasa yang lebih mudah bisa dikatakan bahwa seandainya semua orang yang ada sekarang ini kafir semua, murtad semua, brengsek semua, gak ngaruh bagi Allah. Gak bikin Allah sedih, gak bikin Allah rugi. Allah matikan semuanya dalam sekejap, kemudian Allah datangkan makhluk baru, manusia yang lebih saleh, berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka saling berukhuwah, saling bersahabat, saling bersaudara, saling mendukung dalam keimanan, dalam bir dan taqwa. Dihilangkan semua orang jahat, Allah mampu. Seandainya Allah mau, Allah mampu, tapi Allah tidak mau seperti itu. Allah punya hikmah, punya tujuan yang mendalam. Mengapa Allah menciptakan ada orang saleh dan yang tidak saleh? Ada malaikat, ada syaitan, ada yang masuk masjid, ada yang masuk kafe, ada yang masuk gereja, kalah oleh burung, banyak burung gereja masuk masjid, tapi sebaliknya manusia, banyak yang juga masuk ke dalam gereja. Saudaraku kaum muslimin, jadi solehnya kita atau tidak solehnya kita, keuntungan buat siapa? Sebenarnya keuntungan buat siapa? Kalau kita jadi orang baik, itu untuk siapa? Apakah dengan bertambahnya orang beriman berarti bertambah jayanya Allah? Kalau partai mungkin iya ya. Semakin banyak pendukung, semakin berjaya tuh partai. Karena Allah Azza wa Jal Maha Kaya, tidak butuh siapapun, tidak butuh dukungan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan semua manusia yang mau beriman, silahkan. Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman silahkan beriman. Yang mau soleh silahkan soleh. Yang mau ikhlas silahkan ikhlas. Yang mau menjadi ahli sunnah silahkan menjadi ahli sunnah. Yang tetap mau berbid'ah riya silahkan juga. Tidak ada paksaan. Maka Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat lain apa? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk taat beragama. Sudah jelas. Mana yang menjerumuskan ke dalam neraka dan mana jalan lurus yang menunjukkan ke surga. Keuntungannya jadi buat siapa? Kalau kita jadi saleh, untuk kita sendiri. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla menyatakan, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Bukan untuk Allah. Bukan supaya Allah lebih maju. Gak ada istilah Allah lebih maju tuh. Kalau kita, lembaga kita, departemen kita, partai manusia, bisa begitu. Karena partai-partai itu miskin. Ya, apalagi kalau partai itu parnya dihilangin. Tinggal apanya itu? Itu pasti miskin banget. Ya. Antum terjemahin sendiri. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa kaum yang datang kemudian menggantikan orang-orang yang rusak, yang munafik, yang kafir sebelumnya, mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jal kaum yang dicintai oleh Allah. Dan mereka mencintai Allah. Berlemah lembut di hadapan orang beriman. dan keras tegas terhadap orang kafir. Berjihad fi sabilillah tanpa rasa takut kepada siapapun. Ini sebuah hidayah. Kita menjadi saleh itu sebuah hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Maka dari itu Allah nyatakan pada kalimat berikutnya apa? Zalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah. Ada orang yang murtad, ada orang yang semakin menguat Islamnya. Itu adalah hidayah. Pemberian Allah Azza wa Jal, petunjuk yang merasuk ke dalam hati. Menjadikan dada lapang, jiwa menjadi tenang. Di antara kita setelah mendengarkan dakwah, dakwah yang benar, dakwah ahli sunnah wal jamaah, menjadi tenang hatinya, dadanya lapang dan semakin bersemangat menuntut ilmu, menjauhi maksiat-maksiat yang sebelumnya dia lakukan. Itu sebuah hidayah, bukan prestasi kita. Ini kalimat yang perlu digaris atasi dan perlu distabilo ini. Apa? Bukan prestasi kita. Wah hebat ya dia sekarang semakin rajin sholatnya. Jangan bangga dibilang hebat. Karena sesungguhnya itu hidayah Allah, pemberian Allah. Kalau Allah menghendaki hidayah itu bukan sampai kepada kita, tetapi diberikan kepada orang lain, itu mau-maunya Allah. Maka bagi kita yang telah merasakan lezatnya beriman, manisnya hidayah, tenangnya hati dengan zikrullah, semangatnya hidup kita dengan Islam, kita yang sudah merasakan itu, pegang teguh, gigit dengan gerahammu, jangan dilepaskan. Suatu saat akan ada yang merayu menggoda kita untuk melepaskan kebenaran ini. Kita diuji. Diuji dengan kenikmatan, dirayu dengan keenakan, dan diuji pula dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, hidayah ilal Islam, hidayah ilal sunnah, pegang teguh. Jangan sampai lepas. Dan terus kita pupuk akar pohon iman ini di dalam hati kita. Kita terus sirami, kita terus pupuk dengan ilmu. Kita bisa bayangkan kalau sebuah pohon tidak disirami, tidak dipupuk, lama-kelamaan menjadi kering dan pertumbuhannya sangat lambat dan bisa jadi tidak berbuah. Begitu pula iman di dalam hati kita harus terus disuplai dengan nutrisi ilmu, dengan mega vitamin zikrullah. Suplai terus dengan semangat beramal, karena sesungguhnya iman itu terus bertambah dengan bertambahnya amal, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, enggak ngaruh orang mau kufur, mau maksiat, atau mau soleh? Karena Allah Azza wa Jal maha kaya, maha luas karunianya, sehingga tidak butuh kepada siapapun. Justru semua yang dimiliki oleh makhluknya adalah milik Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal pada ayat ke-55 menyatakan innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Pendukung kalian sesungguhnya, penolong kalian yang kalian harus berikan loyalitas sesungguhnya adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, sampai 3 kali diulang kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinu sejatinya ketaatan beribadah kepada Allah adalah an-nasihah, amal yang terbaik dan tertulus, itu namanya an-nasihah. Kita berbuat yang terbaik dengan niat yang tulus, itu namanya an-nasihah. Nasihah yang kita berikan kepada siapa? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Pertama, harus berbuat yang terbaik untuk Allah secara tulus. Lakukan ibadah, taat kepada perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Nilai ketulusannya ini an-nushu, an-nasihah. Karena kata nasihah itu penggunaannya dalam bahasa Arab asalnya adalah nasihah, berarti mengayak atau menyaring madu supaya keluar murni madunya saja tanpa apa kotoran-kotorannya. Kegiatan menyaring, melakukan purifikasi, ya, itu namanya nasihah dalam bahasa Arab. Maka dalam rangka beramal, maksudnya adalah an-nasihah adalah ketaatan beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan hal yang terbaik secara tulus. Untuk siapa? Untuk Allah. Yang kedua, untuk Rasulullah. Kita pelajari sunnahnya, kita amalkan, kita dakwahkan, kita bela, kita perjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu berarti kita berbuat yang terbaik secara tulus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah berbuat terbaik dengan tulus untuk kitabullah. Untuk kitabullah bagaimana? Kita pelajari Al-Quranul Karim. Mulai dari bacaannya, sampai terjemahnya, tafsirnya, dan bagaimana mengamalkannya. Kita pelajari dan kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bela. Kita junjung tinggi, jangan sampai ada orang yang melecehkan Al-Quranul Karim. Kita harus bela, kita perjuangkan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, yang keempat, berbuat yang terbaik dengan tulus untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Kalau kita nanti sudah punya pemimpin dan sudah sah sebagai pemimpin kita, maka kita harus berikan tangan loyalitas kita. Kita berikan dukungan. Jangan diganggu. Berikan dukungan semampu kita. Dan kita berikan doa. Kalau kita punya doa yang mustajab, berikan kepada waliul amr. Begitu pernyataan para ulama salaf. Seandainya saya memiliki senjata doa yang mustajab, sebagaimana para nabi punya senjata namanya doa yang mustajab, pasti aku berikan pertama kali kepada waliul amr, kepada pemimpin kita, pada pemerintah kita. Ya. Supaya apa? supaya mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, supaya mereka ditunjuki menjadi orang yang saleh. Kalau pemimpinnya saleh, maka berefek sangat positif bagi masyarakat. Kita yang lemah memiliki kekuatan doa. Dan doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Jangan disia-siakan kita punya senjata ini. Senjata kita bukan demo. Senjata kita bukan media. Kalau seandainya kita jadikan demo sebagai senjata, sungguh orang yang bertentangan dengan kita lebih punya massa yang besar. Kalau kita jadikan media informasi, televisi kah itu, radio kah itu, surat kabar kah itu, yang kita miliki, itu kita jadikan sebagai alat, maka sesungguhnya orang yang memiliki hal yang sama punya lebih banyak daripada kita. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh kita orang yang beriman, adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar diberikannya kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, pemimpin yang mau belajar tentang perikehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mau menjalankan syariat Islam serta mengayomi umat Islam. Yang mengatakan seperti ini bukan ulama yang disayang oleh pemerintah di zamannya, tapi justru ulama yang di zamannya dia ditindas oleh pemerintah. Jadi kalau seandainya kalimat ini keluar dari lisan seorang alim yang konon katanya ini adalah piaraan penguasa, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini adalah ulama semacam Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah yang menyatakan, kalau seandainya saya punya senjata doa yang mustajab, pasti aku berikan pertama kali kepada ulil amr, waliyul amr. Ini adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita berbuat secara tulus yang terbaik untuk semua orang Islam. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kepada sesama muslim, lakukan yang terbaik. Tidak mendzaliminya, tidak mencurangi, tidak memanfaatkan kelemahannya, tidak menyesatkannya, tidak menghinakannya. Orang luar sana, kenapa mereka bisa mengatakan saling asah, saling asih, saling asuh? Kita antar kaum muslimin, mengapa tidak seperti itu? Harus lebih bisa seperti itu. Dan itu adalah sifat orang beriman di antara para sahabat. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlemah lembut kepada sesama orang yang beriman dan keras tegas terhadap orang-orang yang kafir. Ikhwah sekalian, orang-orang yang beriman dinyatakan di sini indikatornya adalah yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan bersama-sama rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini menerjemahkan iman. Salat, zakat, rukuk itu perbuatan zahir. Dan ini merupakan komponen dari iman. Karena iman itu bagaikan pohon. Nabi SAW mengibaratkan iman itu seperti halnya pohon. Kata Nabi SAW, Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al iman itu memiliki lebih dari 60 atau bahkan lebih dari 70 cabang dan ranting. Yang terbesar, yang tertinggi, yang paling inti daripada semua cabang pohon iman adalah Tauhidullah. La ilaha illallah. Makanya kalau tauhidnya hangus, pohonnya dianggap enggak ada. Kalau berbalik menjadi kafir, menjadi musyrik, syirik besar, maka hilang status imannya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin dalam fenomena takfir. Yang terendah, teringan, kelihatannya remeh, membuang kotoran atau mara bahaya dari jalan orang. Ada kulit pisang di jalan orang. Kita berpikir kalau seandainya ini ada kaum muslimin lewat menginjak kulit pisang nih, bisa cedera kakinya. Maka dia ambil, dia letakkan di tempat sampah. Kelihatan remeh. Kelihatannya bukan seperti amal yang ada harganya. Ternyata itu merupakan salah satu ranting di antara ranting-ranting keimanan. Bahkan rasa malu yang kita miliki sehingga menjadikan kita malu untuk melakukan maksiat dan takut berdosa, rasa malu ini maka merupakan salah satu cabang atau ranting daripada pohon iman itu. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu." Dan barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah liman," untuk siapa? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, berarti mereka adalah Hizbullah. Mereka adalah pasukan Allah. Jangan berikan loyalitas kepada selain itu, maka berbalik menjadi Hizbus Syaitan. Di sini disebutkan Hizbullah. Hizbullah pasti menang. Pasukan Allah, golongan Allah, pasti Allah menangkan. Dan Allah sudah buktikan janji ini dalam banyak peperangan yang dipimpin oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan para imam kaum muslimin di medan perang melawan orang-orang kafir, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang munafik yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir berakhir dengan penyesalan dan mereka sangat malu di hadapan kaum muslimin. Kembali ayat berikutnya mempertegas tentang pentingnya berwala kepada sesama orang beriman dan berjauhan membenci orang-orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidhul ladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang yang suka menjadikan agama sebagai cemoohan, sebagai bahan ejekan, main-main. Baik dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, maupun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sebagai penolong kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Kalimat terakhir ini, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, mukmin sejati tidak munafik. Maka orang beriman terbagi menjadi dua. Ada mukmin sejati dan ada mukmin munafik. Mukmin munafik banyak diceritakan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah penuh dengan ayat yang berbicara tentang orang munafik. Berbicara tentang orang beriman sedikit. Berbicara tentang orang kafir sedikit. Paling banyak berbicara tentang orang munafik. Orang-orang munafik menjadikan seruan agama ini sebagai mainan. Dicemoohnya seruan-seruan agama. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat ke-14, 15. Ada yang bisa bukakan ayatnya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa idza laqul ladzina amanu, kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, oh kami beriman, kami sama kalian, enggak beda kok, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka berkumpul kembali dengan para syaitan mereka, perhatikan, Allah menyebutnya apa? Para syaitan mereka. Maksudnya apa? Para pemimpin mereka dalam kekafiran yang mereka berikan loyalitas itu adalah syaitan. Inna ma'akum. Mereka mengatakan apa? Kami bersama kalian. Kami golongan kalian. Kami berdekatan, bermesra-mesra dengan orang beriman itu cuma sekedar main-main. Mengolok-olok mereka aja. Maka harus jelas di antara kita, sikap terhadap orang beriman jelas, terhadap orang kafir jelas, dan terhadap orang munafik juga jelas. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk memiliki basirah, kedalaman dan ketajaman pandangan dalam menyikapi segala hal dalam hidup ini, sehingga kita selamat sampai ke surga nanti. Kita lanjutkan insyaallah dengan tanya jawab ba'da salatil isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.